Say, say. Gampang-gampang susahnya mencari kekasih, tak semudah seperti balikan tangan. Gampang-gampang susahnya mencari kekasih, tak semudah seperti kau buat trofi. Gampang-gampang susahnya mencari kekasih, tak semudah seperti balikan tangan. Gampang-gampang susahnya mencari kekasih, tak semudah seperti kau buat roti. Mengalir seperti air, mengalirlah seperti jatuhku di sini. Cina merpati dikunci malah lari. Cina merpati datang sendiri. Oh, Cina merpati dikunci malah lari. Cina merpati datang sendiri. Cina merpati, ikuti malah lari. Cina.